Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala mabad. Kita sedang membahas al-mubham alladhi yu'abbaru anhu inda ba'di ahli al-ilm bimada? Mada? Majhulul dhat. Tayyib, bimajhulul dhat. Al-mubham, majhulul dhat. Tayyib. الإبهام أين موضع الإبهام محل الإبهام لمن tempatnya terjadi إبهام ها أين عفيف إبهام yang dibahas ini terjadi di mana sanad saja sanad wal matan إبهام terjadi di sanad dan matan. Baik. Lakinna al-ibham alladhi yu'athir ibham yang berefek al-ibham fil matn aw fil isnad. Fil isnad. Baik. Berikutnya pembahasan dibagi oleh Syekh tafarru' al-qawl fi al-ibham fi al-isnad. Nah, percabangan pembahasan tentang al-ibham pada sanad. Nah, karena ini yang berefek adalah al-mu'assir fa البحث الكلام متصرف الى هذا pembahasan tertuju kepada al-ibham yang terjadi pada sanad. Nah, ada dua pembahasan ya, yaitu yang pertama ayakun al-ibhamu fi tabaqati sahabah. Ibham itu terjadi pada tabaqah sahabat. Maka ini tidak masalah. Limada? Lianna sahabah kullahum udul. Semuanya adil dan diterima riwayatnya. Nah, kemudian kita sampai pada setelah penyebutan sebagian ayat yang menunjukkan rekomendasi Allah Subhanahu wa taala, tazkiyah Allah kepada mereka. Rayyid radhiyallahu anhum radu anhu wa abdalahum jannatin tajri tahtaha al-anharu khalidina fiha ibada. Dan ayat yang lainnya, kemudian Syekh menukil keterangan sebagian a'immah. Nah, beliau mengatakan wa anqulu naqlan wajizan, dan saya akan menukil, ya, mengutip kutipan yang singkat, jami'an, yang bersifat singkat tapi jami'an menyeluruh fil mas'alah, dalam masalah ini, an ahadi ulama'il hadith, dari salah satu ulama'il hadith, ala wa huwa al-hafidh al-khatib al-baghdadi. Al-hafidh al-khatib al-baghdadi dari kitabnya Al-Kifayah. Haitsu qol, ketika beliau mengatakan, na'am. Ini dianggap mewakili. Ya. Yani Al-Hafidh Al-Khatib Al-Baghdadi mengatakan, la yahtaju ahadun minhum ma'a ta'dilillahi ta'ala lahum. المطلع على بواطنهم إلى تعديل أحد من الخلق له. Ya. Tidak butuh satu pun dari mereka bersama adanya, ya, rekomendasi Allah Subhanahu wa taala merekomendasi mereka sebagai orang yang adil al-muttali'i ala bawatinihim, yang Allah Ta'ala mengetahui batin-batin mereka. Maka tidak butuh setelah itu ila ta'dili ahad min al-khalqi lahu, tidak butuh kepada rekomendasi ya seseorang dari makhluk, karena Allah Subhanahu wa taala sendiri yang telah merekomendasi mereka, menyatakan mereka adalah sebagai orang-orang yang udul, orang yang adil. Fahum 'ala hadhihi sifah, maka mereka di atas sifat ini. Illa ay yathbuta 'ala ahadin irtikabu ma la yahtamilu, kecuali jika tetap dari salah satu mereka, bahwa salah satu dari mereka telah melakukan suatu kesalahan dosa yang tidak memungkinkan untuk dimaafkan dalam hal ini. Ya. Dosa yang kesalahan yang tidak memungkinkan untuk dianggap sebagai orang adil. Illa qasd al-ma'siyati, illa qasd al-ma'siyati, na'am, illa an yathbuta 'ala ahadin irtikabu ma la yahtamilu illa qasd al-ma'siyah, kecuali jika tetap dari salah satu mereka bahwa dia telah melakukan suatu kesalahan yang tidak memungkinkan, la yahtamilu, kelanjutannya ini, ma la yahtamilu illa qasd al-ma'siyah, yang tidak memungkinkan ya kemungkinan lain kecuali hanya satu kemungkinan, bahwa dia memang bermaksud bermaksiat dengan perbuatan itu. Wal khuruj, wal khuruj min bab at-ta'wil, dan keluar dari bab at-ta'wil, artinya memang tidak ada kemungkinan lain kecuali memang dia bermaksud bermaksiat. Ya. Tidak ada kemungkinan ya penakwilan. Fayahkamu bisuqutil adalati, maka jika demikian hal itu benar-benar terjadi, maka difonis ya dengan gugurnya adalah keadilannya. Tetapi kenyataannya waqad barra'ahumullahu min dzalik, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah ya membersihkan mereka dari perkara itu. Kemungkinan itu tidak ada. Wa rafa'a aqdarahum anhu, dan Allah Ta'ala telah mengangkat ya kedudukan-kedudukan mereka ya bersih dari perkara itu. Tamam. Ala annahu law lam yarid min Allah 'azza wa jalla wa rasuli fihim syai'. Nah, seandainya tidak datang dari Allah Ta'ala dan Rasulnya sesuatu, suatu rekomendasi tentang mereka, seandainya tidak ada ayat hadis tentang adalah mereka ya, pujian terhadap mereka, la'u jabatil halu, maka sungguh keadaan yang ada ya, itu mengharuskan hal itu. Apa keadaan itu? Al-hal allati kanu 'alaiha, keadaan yang mereka jalani di masa hidup mereka, sirah kehidupan mereka bersama Nabi alaihi salatu wasallam dan setelahnya sepeninggal Nabi, minal hijrah ya, berupa hijrah mereka, wal jihad, berjihad fi sabilillah, wan nusr, menolong agama Allah, wa badlil muhaji wal amwal, mereka mengorbankan jiwa raga mereka dan harta benda mereka, wa qatlil abai wal aulad ya, pembunuhan ayah-ayah dan anak-anak, wal munasahati fid din, nasihat yang mereka curahkan dalam dakwah ya untuk agama Allah Subhanahu wa taala, mendakwakan agama Allah, wa quwwatil iman wal yaqin, kekuatan iman dan keyakinan. Keadaan mereka yang seperti ini, dengan segala pengorbanan mereka, la awjabatil hal, keadaan mereka itu mengharuskan al-qut'ah ala adalatihim. Dipastikannya adalah mereka. Dipastikannya keadilan mereka. Wal-i'tiqada li nazahatihim. Mengharuskan adanya keyakinan i'tiqad li nazahatihim, tentang kebersihan mereka. Wa annahum afdalu min jami'il mu'addalina wal muzakkaina, dan bahwasanya mereka merupakan yang paling utama, yang terafdal dibandingkan seluruh orang-orang yang direkomendasi, dita'adil, direkomendasi adalahnya, ditazkiyah. Alladzina yaji'una min ba'dihim, dari kalangan orang-orang yang datang setelah mereka, setelah generasi para sahabat, sekian orang dari kalangan tabi'in, atba' tabi'in, dan seterusnya, para tobaqah, generasi-generasi tingkatan-tingkatan yang datang setelah mereka, yang telah direkomendasi, terpercaya. Ya, mereka lebih berhak untuk itu. Dan bahkan mereka yang terafdal. Naam, abadal abidin, selamanya. Tentunya begitu. Kan setelah sahabat, telah direkomendasi. Dari kalangan tabi'in, atba' tabi'in, dan setelahnya dari kalangan rawi-rawi hadis. Nah, sahabat, ya, yang terpantas, yang paling berhak dan paling utama untuk mendapatkan rekomendasi itu maksudnya. Jadi seandainya tidak ada ayat dan hadis, ya, yang berisi tentang rekomendasi untuk mereka, maka keadaan mereka sebagai saksi tentang itu. Dan mereka yang terafdal untuk direkomendasi. Itu maksud Al-Khatib Al-Baghdadi. Hadza madhhabu kafatil ulama, ini madhhab keseluruhan ulama, wa man yu'tad bi qawli min al-fuqaha, dan yang diperhitungkan, ya, pendapatnya dari kalangan fuqaha. Tamam? Nah, ini keterangan Al-Hafidz Al-Fadl Al-Baghdadi yang dianggap telah mewakili yang lain. Naam. Kemudian kata Al-Hafidz Al-Mustafa, fadhal ikra. Bismillahirrahmanirrahim. Qala fadilatu Syekh Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari hafizahullah. Wa qala Al-Hafidz Ibnu Shalahi al-jahalatu lis-sahabi ghairu qadihatin, li'anna as-sahabata kulluhum qadulun. Fa min hadhihi al-hayy. Tayyib. Al-jahalatu bis-sahabi ghairu qadihatin. Kemajhulan. Ya. Seorang sahabat itu tidak merusak citranya. Tidak merusak citra sahabat itu. Li'anna sahabata kulluhum. Kulluhum atau kulluhum? Kul huna mada? Taukid. Taukid kan? Nah, berarti i'rabnya mengikuti i'rab as-sahabah. الصحابة منصوب لأن الصحابة كلهم عدول. نعم karena sahabat semuanya عدول, orang-orang yang adil terpercaya. Barakallahu fikum. نعم. فمن هذه الحيثية تبين أن بحثنا لا يتطرق إلى رد خبر صحابي مبهم بناء على عدم تحقق العدالة, لأن عدالتهم متحققة بتعديل الله عز وجل في علاه لهم كما سبق تقريره. طيب. Ditinjau dari sisi ini, min hadhil haythiyah. Ya, ditinjau dari sisi ini yang telah dijelaskan, ya. Tabayyan, jadi jelas. bahwa pembahasan kita la yataparraqu ila raddi khabar as-sahabi al-mubham. Pembahasan kita tidak akan sampai pada penolakan terhadap berita khabar, ya, riwayat maksudnya sahabat al-mubham. Ya, bina'an ala adami tahakkukil adala, berdasarkan pandangan bahwa adalah mereka tidak terrealisasi, tidak terwujud, nah itu tidak mungkin. Nah, dimana? Lianna adalatahum mutahakkikatun, karena adalah keadilan sahabat merupakan hal yang mutahakkikah, merupakan hal yang jelas, ya, realisasi itu pasti. Bita'adilillahi azza fi'ulahu, berdasarkan rekomendasi Allah langsung menilai, memuji mereka sebagai orang-orang adil. Naam lahum, bita'adilillahi azza fi'ulahu lahum, kama sabar kutatuh sebagai telah lewat. Jadi ini jelas kesimpulannya, ya. Naam. Baqiyan nadharu fil khabari min jihatin ukhra, wahiyya halil hadith alladhi yaridu وفيه إبهام الصحابي يعتبر حديثا متصلا أو لا. Nah, jadi tadi sudah diperjelas bahwa pembahasan tidak akan mengupas bahwa apakah riwayat sahabat yang mubham itu diterima atau tidak, makbul atau madhu, itu sudah tidak dibahas karena jelas makbul, ya, jelas diterima. Nah, yang tersisa kata Syekh, bagian nadharu fil khabar min jihatin ukhra, yang tersisa adalah pembahasan tentang khabar sahabi yang mubham ditinjau dari sisi lain, dari segi lain. Apa itu? Halil hadithul ladhi yarid, apakah hadith yang datang, wa fihi, dan pada hadith itu, ibham as-sahabi, ada, ya, ibham as-sahabi, majulan sahabat, yu'tabaru hadithan muttasilan aw la, apakah itu dianggap sebagai hadith yang muttasil atau tidak. Nah, ini tersisa ini yang akan dibahas. Apakah tergolong muttasil atau tidak? Nah, al-jawab. Al-jawabu ar-rawi min at-tabi'ina 'an as-sahabi la yakhlu min halataini. Nah, jawabannya rawi dari kalangan tabi'in yang meriwayatkan dari sahabat itu tidak lepas dari dua keadaan. Tamam. Al-halatul ula an yaqula haddatsani rajulun min ashabin nabiy sallallahu alaihi wasallam bi kadza, aw akhbarani rajulun min ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, aw sami'tu rajulan min ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu wa nahwiha min siyaq at-tahammul sharihati wa nahwaha min siyaq at-tahammul min siyaq tahammul sharihati as-sahabi sahihati, wa hadha la shakka fi thubutihi wa ittisalihi. Baik. Keadaan pertama, rawi dari kalangan tabi'in mengatakan haddatsani rajul min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam bikada, telah menyampaikan, ya, kepada aku seorang pria dari kalangan sahabat Nabi SAW. Aw akhbarani rajulun min ashabi Rasulullah SAW. Aw sami'tu rajulan min ashabi Rasulullah SAW yaqul. Wa nahwa. Ya, dan qaul yang semisal dengan ini min siyaqit tahammul as-sharihati as-sahihati, dari sigat-sigat model-model lafaz at-tahammul, pembawaan hadis, pengambilan hadis, ya, sigat model lafaz pengambilan hadis yang sharihah, yang gamblang dan sahihah dan benar. Seperti haddatsani tadi, sami'tu akhbaruni, ini adalah sighat tahammul hadith, pengambilan hadith seorang rawi dari syekhnya yang menunjukkan bahwa benar, ya. Dia mengambil itu dari syekhnya dan jelas, karena dia mengatakan haddatsani, akhbaruni, sami'tu, ya, bukan sebatas dari, bukan sebatas an, tapi betul-betul mengatakan dia telah menyampaikan hadis kepadaku, dia telah mengabarkan hadis kepada aku, telah mendengar dia, ya, mengatakan demikian dan demikian. Nah, ini kan jelas dia telah mendengarnya. Jelas dia mengambilnya dari syekhnya. Nah, fahada, jadi jelas tadi ini mengambilnya dari siapa? Dari sahabat yang mubham. Fahada la syakka fi thubutihi wa ittisali, maka ini diragukan mengenai kebenarannya ya, dan bersambungnya sanad itu dari tabi'i ya, dari sahabat yang mubham. Naam, qala al-Asrum, qala al-Asrum qultu li Abi Abdillah ya'ni al-Imam Ahmad إذا قال رجل من التابعين حدثني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الحديث صحيح قال نعم. Kata Al-Asram, salah satu murid Imam Ahmad, aku berkata kepada Abu Abdullah, yaitu Imam Ahmad, apabila ada seorang pria dari kalangan tabi'in mengatakan hadatsani rajul min ashabin nabiy sallallahu alaihi wasallam, fal hadits sahih, apakah hadits itu sahih? Kata Imam Ahmad, na'am, ya. Jelas ya? Wasil. Wa qala al-Hafidzul Iraqiy fi taqyidi wa qad rawa البخاري عن الحميدي قال إذا صح الإسناد عن الثقة إلى رجل من الصحابة فهو حجة وإن لم يسمى ذلك الرجل. طيب. Tadi رواية الأخرم ya dari Imam Ahmad di hasyiah disebutkan dikeluarkan oleh Al-Khatib ya, Al-Khatib fil Kifayah bi isnadin sahih, kata Syekh Bukhari. Khatib Al-Baghdadi dalam Al-Kifayah bi'ilmi riwayah meriwayatkannya dengan sanad sahih dari Al-Athram dari Imam Ahmad. Naam. Kemudian yang kedua yang dinukil Syekh dari ucapan Al-Hafidz Al-Iraqi. Naam. Al-Iraqi. Syekhnya siapa? Syekhnya Al-Hafidz Ibnu Hajar. Baik, dalam kitab At-Taqyid, At-Taqyid wal Idhah. Naam. Ala ulum al-hadith li Ibn Salah. Ayyib. Wa qad rawa al-Bukhari 'an al-Humaydi. Al-Bukhari telah meriwayatkan dari al-Humaydi. Qal bahwa al-Humaydi mengatakan idza sahha al-isnadu 'an al-thiqati. Apabila sanad sahih dari kalangan orang-orang thiqah ila rajulin minas sahabati dari ya, sampai nah ila rajul minas sahaba, dari orang-orang thiqah sampai kepada tabaqahnya sahabat, seorang pria dari kalangan sahabat, rajul yakni mubham, fa huwa hujjah, maka itu hujjah, wa in lam yusamma dhalika ar-rajul, meskipun rajul tersebut tidak disebut namanya, meskipun dimubhamkan. Jadi jelas dari Al-Hamid mengatakan apa? Apabila sanad itu sahih dari kalangan orang thiqah sampai kepada salah satu dari kalangan sahabat, maksudnya bahwa hujjah, meskipun sahabat tersebut tidak disebutkan namanya. Apa? Al-halatu tsaniyah. Al-halatu tsaniyah an yaqula at-tabi'iyyu an rajulin min ashabi nabiy sallallahu alaihi wasallam fayarwihi bil an'anati. Baik. Aw fayarwihi bil an'ana. Yani ma'tuf. An yaqula, na'am, fayarwihi bil an'ana. Keadaan yang kedua, an yaqula at-tabi'i, seorang tabi mengatakan an rajulin min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan, tabi'i mengatakan apa? An rajulin, sighat tahammulnya ya, lafaz dan pengambilan hadisnya dari sahabat itu menggunakan an. Dan sebelumnya kan menggunakan sighah sharihah sahihah. Sighah lafaz yang benar-benar gamblang buat dia mengambil ya dari sahabat itu dan siapa yang benar. Nah, yaitu haddatsani akhbarani sami'tu. Ini sighah tahammul yang sharihah sahih. Adapun sekarang keadaan yang kedua ini yaitu dengan menggunakan sighah an'ana an rajulin min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sighah tahammulnya pengambilan hadisnya dari syekhnya tidak memperjelas bahwa dia mendengarnya. Nah, berkemungkinan mendengar, berkemungkinan tidak. An, dari, kan begitu. Nah, kita lewati kan tentang sifat anak-anak ini. Nah, sementara sahabat itu mubham. Nah, apakah ini muttasil? Ya. Atau tidak? Sabit apa tidak? Nah, fahadil mas'alatu. Fahadil mas'alatu fiha qawlani li ahli ilmi. Al-awwalu annaha la tuqbalu wa la tajri majral muttasili. Ihtimali an yakuna dhalikum at-tabi'iyyu lam yudrak dhaka lam yudrik dhaka sahabiyyu. Dhaka sahabiyyu. Lam yudrik dhaka sahabiyya. Baik. In qad yuhaddithu at-tabi'iyyu an rajulin aw an rajulaini an sahabiyyi. Wa la yudra hal amkana al-liqa'u bainahuma am la. Jadi di sini ada dua pendapat ya. Pendapat yang pertama mengatakan tidak diterima riwayat itu dan tidak ya berjalan di atas jalur sanad yang muttasil yang bersambung. Kenapa? Ihtimal ayyakuna dhalikum at-tabi'i, karena berkemungkinan bahwa tabi'i itu lam yudrik dzat ashabiyah. Ya. Tidak bertemu dengan sahabat tersebut. Nah, ada kemungkinan tidak bertemu dengan sahabat tersebut. Karena dia sudah menggunakan an-ana dari. Dari ini enggak jelas bertemu apa enggak. Ya kan? Irqad yuhadditsu tabi'i an rajul. Karena boleh jadi seorang tabi'i meriwayatkan hadis dari seorang pria atau an rajulain atau dua pria anis sahabi dari kalangan sahabat. Wa la yudra, dan tidak diketahui hal amkana al-liqa'u bainahuma am la. Dan tidak diketahui apakah memungkinkan perjumpaan antara keduanya atau tidak. Ya. Karena tabi'in itu kan bertingkat-tingkat ya perjumpaannya dengan para sahabat. Ada yang berjumpa dengan sahabat tertentu, ada yang tidak berjumpa dengan sahabat tertentu. Nah. Kan begitu. Boleh jadi sahabat yang dimubhamkan itu ternyata dia tidak berjumpa dengannya, meskipun dia berjumpa dengan sahabat yang lain, misalkan, ya kan? Nah, falau ulima imkanul liqa'i laqbil. Seandainya diketahui, ya, secara pasti, berarti meyakinkan kemungkinan dia berjumpa dengan sahabat yang mubham itu, maka akan diterima. Nah, kal al-mu'asir. Nah, seperti halnya, ya. Dia semasa, jadi tabi'i itu semasa dengan sahabat yang mubham tersebut. Nah, adapun jika tidak semasa, ya, kan tidak bisa, sahabatnya telah meninggal. Nah, dan dia tabi'i karena berjumpa dengan sahabat-sahabat yang lain yang masih hidup, kan begitu. Nah, jadi jika memungkinkan berjumpa diterima, seperti al-mu'asir, ya, ini tabi'i itu hidup semasa dengan sahabat tersebut. Nah, wa amma in lam yu'lam fala yuqbalu. Adapun jika tidak diketahui kemungkinan berjumpa, ya, maka tidak bisa diterima. Khassatan idza ma alimna annal irsala bitabi'ina katsirun bal lam yaslam minhu ba'du kibari tabi'ina. Naam. Apabila tidak diketahui kemungkinan perjumpaan itu, maka tidak diterima, khassatan terkhusus idza ma alimna ma ba'da idza zaida. Naam, litaukid. Terkhusus, jadi bukan nafiyah ya, tetapi zaida litaukid. Terkhusus apabila kita benar-benar mengetahui annal irsala fit tabi'in katsir, bahwasanya irsal di kalangan tabi'in itu banyak terjadi. Realitasnya begitu. Jadi banyak tabi'in yang mengirsal hadis. Nah, artinya apa? Terputus. Ya. Antara dia dengan sahabat itu. Bal lam yaslam minhu ba'du kibari tabi'in. Bahkan tidak bersih darinya, tidak selamat darinya sebagian kibar tabi'in. Tabi'in senior yang besar ternyata tidak selamat dari irsal. Nah, sebagian tabi'in senior yang besar juga melakukan irsal. Naam, wa huwa ra'yu jam'in minal hufadhil kal hakimi Abi Abdillah والحافظ الذهبي وغيرهما وهو منقول عن أبي بكر الصيرفي. Dan ini katanya pendapat sekumpulan dari Hafaz seperti Al-Hakim, Abu Abdillah Al-Hakim, nah, Sahibul Mustadrak, Al-Imam, Al-Hafidz Al-Dhahabi, dan yang lainnya. Dan ini dinukil dari Abu Bakar As-Sayrafi. Tayyib, Qala Al-Hafidz Al-Iraqi. Qala Al-Hafidz Al-Iraqi, wa huwa hasanun muttajihun, wa kalamun man atlaqo faqqabulahu. Mahmulun ala hadha tafsili. Wallahu a'lam. Nah, Al-Hafidz Al-Iraqi mengatakan ini adalah pendapat yang kuat, ya, terarah. Kemudian beliau menimpali, wa kalamu man atlaqa qabulahu, dan ucapan orang yang memutlakkan diterimanya riwayat yang seperti itu, maka itu sebenarnya kata beliau mahmulun ala hadha tafsil, dibawa kepada rincian ini. Wallahu a'lam. Tsani Atsani annaha tuqbalu wa tuhmalu an anatu ala. Apa yang kedua nanti, ya? Atsani pada yang kedua nanti. Barakallahu fikum. Jadi kita sudah ambil pendapat yang pertama yang berpandangan apa? Tidak diterima riwayat tersebut. Nah. Apa tadi yang menguatkan katanya? Untuk tidak diterima. Yakni selama kita tidak mengetahui apa tadi, selama kita tidak tahu bahwa tabi'i itu telah berkemungkinan berjumpa dengan sahabat yang mubham itu. Ya. In lam yu'lam. Nah, tidak diketahui imkan al-liqa, maka tidak diterima. Terkhusus apa tadi yang menguatkan ini? Karena ternyata tabi'in itu banyak melakukan irsal, bahkan sebagian tabi'in kibar yang senior pun ternyata tidak selamat dari yang namanya irsal. Nah, sementara ini menggunakan an-anah dari, yakni tidak memperjelas bahwa dia mendengarnya langsung dari sahabat yang mubham. Jadi berkemungkinan, ya, bahwa itu memang terjadi, ya, irsal, terjadi inqita', terputus. Ternyata dia tidak mengambilnya langsung dari sahabat itu, tapi melalui wasit perantara. Makanya dia menggunakan an-anah dari. Hah? Nah, ini maksudnya pendapat yang pertama. Barakallahu fikum. Yang kedua kita akan baca nanti insyaallah pada pertemuan berikut. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta.